Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke suatu tempat untuk mempelajari agamanya, maka dikatakan akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dikatakan surga di sini, maka kita harus menempuhnya dengan perjuangan. Kita harus mencarinya dengan kesembuhan. Begitu banyak orang yang menginginkan suatu kebaikan, namun tidak menempuh jalan untuk meraih, mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Begitu banyak orang yang menginginkan nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kebaikan, keberkahan di sisi Allah, tapi dia tidak menempuh nilai kebaikan tersebut. Sementara nilai kebaikannya dari ilmu itu adalah dengan mencarinya, duduk dan ada di majelis ilmu. Jadi tidaklah mungkin suatu kebaikan akan hadir, akan kita raih tanpa adanya untuk mengejarnya. Namun terkadang sebagian, ya, jika ingin mencari jalan-jalan yang salah, justru dia kejar, justru dia cari. Akan tetapi dia nyata-nyata jauh dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Yang harus kita pahami jamaah sekalian, bahwa persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mutlak dan harus kita lakukan untuk mencari kebaikan tersebut, untuk mencari keutamaan tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya, maka itu adalah suatu kenyataan yang mana kenyataan tersebut harus kita tempuh, harus kita cari dengan cara mempelajarinya di majelis ilmu. Manusia dilahirkan, proses dilahirkannya manusia yang kita ketahui adalah jelas-jelas dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia dalam kebaikan. Nanti siapa yang menentukan kebaikan tersebut? Ada pada kedua orang tuanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kullu mauludin yuladun al-fitrah fa'abawahu yuwahidani au yunassirani au yumajisani. Tiga ketentuan batas ini yang Allah memang gariskan pada hambanya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam kebaikan. Tinggal bagaimana kita, kedudukan orang tua yang akan nanti ditanyakan bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah, ya, untuk memperbaiki apa yang diamanahkan kepada mereka. Karena dikatakan kullu mauludin, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, ya, sesungguhnya nanti ayahnya, yang dikatakan ayahnya yang menjadikannya dia, au yuwahidani, apakah dia orang Yahudi, au yunasirani, au seorang insani, atau dia seorang majusi. Artinya apa jamaah sekalian? Kenapa ada suatu ketentuan ini? Ya, dikatakan bapaknya, ayahnya yang akan menjadikan dia, apakah Yahudi, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi? Apakah ayah yang menjadikannya dia baik? Apakah orang tuanya yang menjadikannya dia taat kepada Allah? Apakah orang tuanya yang menjadikannya dia murka kepada Allah? Apakah orang tuanya yang menjadikannya dia bertauhid? Atau orang tuanya yang menjadikannya dia dalam kondisi peribadahannya kepada Allah keluar dari ketentuan, yakni mereka melakukan kesyirikan dalam beragama? Artinya kembali kepada orang tuanya. Jadi kita dilahirkan dari awal. Ini penentu. Walaupun sebagiannya dikatakan, maka kembali kepada manusianya. Karena berbicara masalah hidayah, hidayah petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Innaka lahtahdi man ahdabta walakin Allah yahdi man yasha. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah khusus, hidayah taufik, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan hidayah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, dia berada di atas ketaatan, dia berada di atas agamanya yang baik, dia berada di atas agamanya yang lurus, dia berada dalam petunjuk yang baik, agama atau billata Ibrahim, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pahami jamaah sekalian di dalam beragama. Harus kita pahami di dalam beragama. Oleh karena itu, kita dilahirkan ke permukaan bumi ini. Kita tidak mengetahui kondisi kita. Apakah dilahirkannya kita ini dalam kondisi baik nantinya? Pertengahan perjalanan hidup kita, kita berada dalam kegelapan gulita, atau juga berada dalam kebaikan? Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki jalan yang terbaik itu, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Karena itu sudah ketetapan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, yang hendak kita pahami adalah bagaimana kita mampu mengarungi kehidupan kita selama berada di dunia. Dan yang harus kita pahami bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan dunia ini bukan selamanya. Ada perjalanan yang akan kita tempuh. Sejak kita dilahirkan, kita hadir dalam bumi, dalam bumi ini, maka di situ pula akan muncul berbagai macam pertanggungjawaban yang harus kita jalankan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walaupun kedua orang tua yang menentukan bagaimana kondisi anaknya. Apakah dia berada dalam atas ketaatan ataukah dia berada dalam kemaksiatan? Bimbingan orang tua kepada anak-anaknya ini sangat memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupannya. Jika orang tuanya glamor dengan kemaksiatan, jika orang tuanya glamor dengan kehidupan-kehidupan kegemerlapan dunia, maka secara pelan-pelan maka dia juga akan mengalami kehidupan itu dari anaknya, akan terbawa oleh anaknya. Apa kondisi anaknya? Juga terbawa dengan kehidupan orang tuanya. Dan bisa dibayangkan, tatkala sang anak mengikuti orang tua, betapa kasihannya dia, karena kehidupannya, kehidupan anaknya ini tidak memiliki jalan arah yang baik. Bisa dibayangkan, sejak lahir dia mengikuti orang tuanya. Orang tuanya selalu melakukan hal-hal yang melanggar agama. Sholat pun di rumahnya tidak ada. Ibadah di dalam rumah tidak ada. Membaca Al-Quran tidak ada. Hingga amalan-amalan yang lainnya. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian kalau seperti itu? Siapa yang membimbing mereka? Sementara orang tuanya juga memiliki keadaan seperti demikian. Bagaimana pertanggungjawabannya seorang tua, pemimpin dalam rumah tangga, yang dimana pemimpin rumah tangga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya lahir dari awal sudah dikenalkan dengan hal-hal yang tidak baik. Pendidikan SD sudah mengenal jenis minuman-minuman yang haram, konsumsi yang haram. Masuk SMP, pendidikan mereka tidak terarah dengan baik. Di SMP sudah mengenal yang namanya syahwat. Kalau terjadi demikian, bagaimana perkembangan sang anak ke depannya 2 tahun atau 3 tahun ke depannya? Apa yang terjadi? Sementara kehidupan orang tuanya berada dalam kegelapan dunia. Pertanggungjawabannya orang tua kepada anaknya, pertanggungjawabannya orang tua terhadap keluarganya yang mereka pimpin, yang mereka bina, yang mereka berikan kehidupan dunia, mampu memberikan segalanya, mampu memberikan, memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Namun fasilitas dan keinginan yang diberikan itu tidak memberikan dampak yang baik untuk kehidupannya di akhirat kelak. Dan ini bisa dibayangkan jamaah sekalian, apa yang akan terjadi? Maka kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar memahami kondisinya. Sangat memprihatinkan kehidupan sekarang. Anak-anak mereka jauh dari bimbingan agama. Bagaimana malaikat mau turun? Bagaimana keberkahan mau turun? Di dalam rumah mereka tersedia 24 jam hanya suara-suara nyanyian, hanya suara-suara alunan musik. Itu yang terdengar dari dalam. Fasilitas yang diberikan dengan bentuk fasilitas yang baik, tetapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sejak kecil anak-anak dijarkan, diajarkan, dibina, dilatih, diprivatkan, sekolahkan, bimbel dan lainnya. Untuk apa? Privat dan bimbel untuk kemaksiatan. Diajarkan oleh anaknya bagaimana mereka menjual suaranya, yang dimana suara tersebut dirangkai dalam bentuk nyanyian. Ilah yang akan hadir dalam rumahnya, ilah yang akan terbawa dalam kehidupannya. siang dan malamnya hanya mendengarkan lantunan-lantunan alunan musik yang dimana akan membawa mereka dalam ilusinasi, dalam khayalan, dan hal-hal yang akan membawa di dalam pikirannya tidak akan mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun akan menjerumuskan dia dalam bentuk perasaan-perasaan syahwat dan perasaan-perasaan yang membawa mereka dalam bentuk perzinahan. Bagaimana bisa terjadi jamaah keberkahan dalam rumah tangga jika seperti itu? Perhatikan mereka, tidak ada terdengar kalam-kalam Al-Quran, tidak ada terdengar suara-suara ceramah, tidak ada terdengar suara-suara nasihat di dalam rumah. Kehidupannya terus bergulir. Sehingga apa jemaah sekalian? Benar-benar tertanam, tertancap kebiasaan itu kepada anaknya sehingga tumbuh dewasa. Terus demikian akan berlalu, akan berjalan, tidak ada bimbingan dalam agama sehingga mereka semuanya jauh dari tuntunan agama. Karena bagaimanapun juga proses perkembangan itu hasil daripada didikan orang tua. Bisa dibayangkan jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lihat, tidak ada solat di dalam rumah, tidak ada yang membaca Al-Quran, tidak ada terdengar qala Allahu wa qala Rasul, yang terdengar hanyalah suara-suara nyanyian, sehingga inilah yang akan berdampak seterusnya. Jika demikian, bekal apa yang kita mau bawa jemaah sekalian untuk menuju negeri akhirat? Tidak seperti itu semudahnya yang kita bayangkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan bukan berislam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa ini tatkala kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, amalan kita, ibadah kita, ucapan kita, perbuatan kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan melaksanakan perintah demi perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya, maka kebaikan yang akan kita dapatkan jemaah sekalian. Oleh sebab itu Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Perhatikan, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini yang akan kita cari. Bukan hanya sekedar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mampu mengatakan sebenarnya, hakikatnya, pada prinsipnya, maka tatkala orang berbicara pada hakikat dan prinsip Dan ini adalah ketakwaan. Ketakwaan itu sebagian besar disebutkan oleh para ulama adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Talaqi bin Habib, wa anta amalu bi ta'atillah, engkau beramal di atas petunjuk, amalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Tatruka ma'siyatillah, dan kita meninggalkan maksiat ya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sebagian besar para ulama sebutkan. Oleh sebab itu, tatkala kita mampu benar-benar beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka tentu nilai ketakwaan akan kita raih, jamaah sekalian. Tatkala mampu kita mengamalkan nilai ketakwaan itu dengan hak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamutunna illa muslimun." Dan jangan coba-coba, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan dunia ini bukan di atas keislaman. Jadi keislaman di sini bukan hanya sekedar dikatakan kita itu berislam. Bukan. Bukan hanya sekedar dikatakan berislam. Apa makna Islam di sini? Islam di sini kaitannya dengan tauhid. Kaitannya dengan tauhid. Allahu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali meninggalkan dunia ini bukan di atas keislaman. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ditegaskan, jangan sekali-sekali kalian meninggal bukan di atas keislaman. Keislaman itu adalah tatkala kita mampu mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan Islam kita yang sekedar diucapkan, apalagi Islam yang hanya berada di dalam tas. Ya, ini harus dipahami. Islam bukan sekedar hanya yang ada atau berada di dalam tas. Islam itu bukan hanya sekedar yang berada di dalam dompet, dalam bentuk bitaqah, ya, kartu identitas. Tetapi ucapan, perilaku, penglihatan, pendengaran, hati dan keseluruhannya tidak berislam. Tidak berislam. Bagaimana tidak? Kalimat-kalimat kekufuran terkadang muncul. Lisannya tidak digunakan untuk kebaikan. Lisannya digunakan untuk memuji, membesarkan orang-orang yang jelas-jelas nyata dikatakan berada di atas kesyirikan. Matanya bukan digunakan untuk memandang yang baik. Lisannya, pendengarannya, seluruh organ badan tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dijadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia sujud sedari pada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka berada di atas kesyirikan. Mereka memuja dan memuji, misalkan memuja penjaga laut, mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada penjaga gunung. Ini apa maknanya jemaah? Ini bukan maknanya keislaman, bukan berislam. Akan tetapi justru kebalikannya, mereka melakukan kesyirikan dalam beribadah. Bagaimana dia mau dikatakan berislam, benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sementara dia jelas-jelas dikatakan menjadikan andada, tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap jasad yang diberikan oleh Allah, tangan dan kaki diberikan oleh Allah, penglihatan, mulut, lisan, kaki, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dilakukan untuk mendekatkan diri, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, namun justru sebaliknya, dia mendatangkan kemurkaan dan kebencian-kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas dikatakan dia berislam? Namun tatkala dikatakan dia adalah orang Islam, mampu mengeluarkan identitas yang ada di dompetnya, mampu mengeluarkan identitas yang ada dalam tasnya dengan nama dan alamatnya dan agamanya. Tetapi sangat disayangkan jamaah sekalian, sangat disayangkan, identitas yang ada dalam dompetnya tidak menggambarkan sesuai yang ada dalam jasad tubuh yang di bawah. Ini yang harus kita pahami. Perhatikan. Dan inilah pemahaman yang harus kita benar-benar kejar. Bagaimana bentuk dan nilai kebaikan tersebut? Di dalam Al-Quran jelas. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang kita inginkan. Bagaimana kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sementara kesehariannya, kehidupannya dari semenjak dia lahir disuguhi dengan kemaksiatan, disuguhi dengan keburukan dan berbagai macam bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mengatakan berislam di akhirnya. Tidak semudah itu kita mau menginginkan, sementara yang kita inginkan kebaikan tersebut. Iya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kalau bukan dalam keislaman. Bagaimana kita mampu untuk meninggalkan dunia ini, sementara selama dalam dunia kita berada hanya kemaksiatan dan kesyirikan yang kita lakukan. Maka ketentuan kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan dunia yang dimana dikatakan dia meninggal nantinya, fi akhirhi, di akhirnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak semudah itu yang kita bayangkan. Kita menginginkan suatu kebaikan, namun kebaikan tersebut jamaah sekalian, kita tidak menempuhnya untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, namun di akhirnya nanti ingin mengharapkan surganya Allah, dan ini tidak akan mungkin terwujud, dan ini tidak akan mungkin kita dapatkan jemaah, tatkala kita mengharapkan kebaikan namun kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adam kepada penduduk Basrah, Arabtumullah, dikatakan kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, namun apa, kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengenal Allah, kalian mengenal agama Islam, kalian mengetahui puasa, kalian mengetahui sedekah, kalian mengetahui salat, namun kalian tidak menunaikan apa yang kalian ketahui. Kalian tidak menunaikan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya kalian mengetahuinya akan tetapi mengabaikannya. Arabtumullah, kalian mengenal Allah. Walam tu'addu haqqaha, kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kebaikan dan keberkahannya? Bagaimana Allah memberikan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, tidak akan mungkin jamaah sekalian kita tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah yang harus kita tunaikan? Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Jangan kalian melakukan kesyirikan dalam beribadah. Sembahlah Allah saja, sembah Allah semata, dan tidak melakukan tandingan dalam beribadah kepada Allah. Ini haknya Allah yang mutlak harus ditunaikan setiap hamba dalam beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan semua haknya Allah. Jangan melawan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ay'abuduhu, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kesyirikan dalam beribadah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Ubudullah, dan ini jelas. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus ke permukaan bumi ini. Walaqad rasula an sungguh dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap nabi dan rasul yang diutus Allah ke permukaan bumi ini. Visi dan tujuannya cuma satu. Tidak ada lain. Seluruh nabi yang diutus ke permukaan bumi. Mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubudullah wa tajtanibut taghut." Sembah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhi taghut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, makna daripada taghut ini adalah sesuatu sesembahan-sesembahan yang disembah dan diyakini oleh manusia yang mampu memberikan rezeki, yang mampu memberikan keamanan, kesehatan, kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut yang banyak dilakukan oleh manusia, yang di mana kegiatan dan pekerjaan tersebut, kebiasaan tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu pokok yang dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kami permukaan bumi ini karena Allah marah, karena Allah murka kepada mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menegakkan agar kalimat tauhid la ilaha illallah benar-benar tegak di permukaan bumi ini, mampu mengaplikasikan, mampu mengamalkan dan menerapkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat negeri Mekah dan Madinah jemaah sekalian, susah mau mendapatkan kesyirikan-kesyirikan secara meluas. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim, kenapa ada doanya Nabi Ibrahim? Karena memang visinya dan misinya seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa nabi wa bani nasbuda asna'budu asnam. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan jagalah balad ini, iya, negeri Mekah Madinah tanah haram, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan beserta penduduknya, anak-anaknya, cucunya dan anak cucunya. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian, keberkahan turun. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ketenteraman, Allah berikan kesejahteraan kepada penduduk bumi tersebut. Ada kesyirikan yang disembah manusia di pinggir gunung. Ada yang diyakini manusia mampu memberikan rezeki, mampu memberikan kekuatan, kehebatan dan lain-lainnya. Datang dari pemerintah dan para ulama, hancurkan semuanya. Itu bukan peradaban Islam. Ingat Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Bagaimana patung-patung dihancurkan dengan kapak, dilenyapkan semuanya. Ini menunjukkan kalau kesyirikan yang diyakini oleh mereka dan diyakini oleh penduduknya mampu memberikan kekuatan, kehebatan, keselamatan, kesejahteraan, rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Diutuslah Nabi Ibrahim, hancurkan semuanya. Ini yang akan mengantarkan nilai-nilai murni kebahagiaan kehidupan kita yang baik untuk di akhirat kelak. Kita lahir ke dunia, maka kita akan menanamkan suatu pundi-pundi amalan yang nantinya akan mengantarkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita cari jemaah sekalian. Itu yang akan kita cari, tidak ada yang lain. Banyak manusia selama berada di dunia, dia ingin bahagia dan ingin membahagiakan. Dia ingin kaya dan ingin mengayakan dirinya. Banyak manusia di dunia tamak dengan harta, tamak dengan dunia, rakus terhadap dunia, lupa akan kewajibannya, lupa akan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai sehingga lalai sehingga jauh dari Allah, sehingga Allah pun melalaikan mereka. Yang dicari hanyalah kemegahan, dan binasalah mereka yang bermegah-megah dalam dunia. Halakumut takatsur. Luar biasa jemaah sekalian. Begitu besar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipelajari oleh umat Islam itu sendiri. Dia hanya mengharapkan, bayangkan, dia hanya mengharapkan dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi tidak pernah mereka berpikir mampu mendapatkan agar pahalanya tersebut mendapatkan kebahagiaan yang hakikatnya nanti di akhirat kelak. Akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Tidak pernah orang yang benar-benar coba 24 jam mereka yang disibukkan dengan dunia, tidak pernah nampak dia mengatakan kepada karyawannya, tepat jam 12 siang seluruh karyawan, tatkala terdengar panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sing-singkan lengan semuanya, simpan semua pekerjaannya, kalian menuju ke masjid, kalian menuju ke rumah Allah, tunaikan kewajibannya. Ada tidak atasan seperti itu? 24 jam, bahkan orang yang mau beribadah, orang yang mau sholat, orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, dia ingin menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru diharam. Tatkala dia ingin mengambil wudu, satu jam meninggalkan, maka potongan gaji akan terputus. Perhatikan orang yang larut dalam dunia. Siapa dia? Periksa KTP-nya. Islam, tetapi melarang orang sholat. Inilah jemaah sekalian yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menakutkan umatnya. Mereka dalam keadaan miskin. tetapi yang saya takutkan walakinni akhsha alaikum, yang paling saya takutkan kepada kalian, antum satad dunya kama busitat man kana qablakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya takut kalian iya lalai terhadap dunia dan kalian dilalaikan oleh dunia dan kalian mengejar dunia dan dunia pun mengejar kalian, sehingga apa, kalian hancur bersama dunia tersebut. Iya kan? Bawahan saja mau sholat buru-buru dilarang. Siapa direkturnya? Siapa manajernya? Siapa komisarisnya? Buka KTP semua Islam. Bayangkan jemaah sekalian. Perhatikan semuanya. Bagaimana keberkahan itu akan turun ke langit? Bagaimana keberkahan akan turun dalam satu rumah tangga? Bagaimana keberkahan akan turun dalam suatu pekerjaan instansi? Kalau seperti itu kejadiannya, perhatikan kampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kelahirannya Rasulullah di Mekah, perhatikan. Dan kampung terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Perhatikan di sana, lihat di sana, lihat, pandang baik-baik. Tatkala azan dikumandangkan, seluruh pedagang itu tutup. Tidak ada yang terbuka. Kalian ada yang transaksi, mereka diusir. Lihat mereka. Tertanam benar tauhidnya, tertanam benar amalannya, ibadahnya, ketundukannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berfungsi dalam ayat, yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan. Wala anha al-qura man wattaqa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Ini yang dimaksud oleh ayat. Andai kata penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun berkah dari langit dan muncul berkah dari bumi. Perhatikan penduduk mereka. Perhatikan penduduknya, ahlu Mekah, ahlu Madinah. Luar biasa jemaah sekalian. Mau transaksi, kalian diusir. Siapa yang mengusir? Penjual. Kalau sekarang di tempat kita ada dikumandangkan orang yang mau sholat diputus gajinya sepotong, dipangkas gajinya, bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Yang mengeluarkan itu orang Islam, KTP Islam, beragama Islam. Subhanallah. Ini yang luar biasa sekali jemaah sekalian. Bagaimana mau menghantarkan dia kebaikan di akhirat kelak? Dia hidup di dunia mendapatkan kebahagiaan. Dia hidup di dunia mendapatkan kesenangan. Dia hidup di dunia mendapatkan kemegahan. Dia hidup di dunia dia mendapatkan ketenangan dalam dunianya. Dia hidup di dunia mendapatkan segalanya. Benar-benar kehidupan yang luar biasa yang didapatkan. Inilah yang dikatakan perlalaian terhadap dunia. Barang siapa yang menginginkan kekayaan dunia, Allah berikan kepada mereka. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kekayaan di dunia, maka Allah berikan kepada mereka. Mereka dapatkan seluruhnya, mereka dapatkan apa yang mereka inginkan selama berada di dunia. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan tatkala mereka berada di dunia. Semua fasilitas Allah berikan kepada mereka, semua kelengkapan Allah berikan kepada mereka. Namun apa balasannya? Nanti di akhirat sebaliknya. Di akhirat sebaliknya. Itulah orang yang tamak terhadap dunia. Dia akan dapat semuanya. Lain halnya Mereka mencari dunianya, akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia tidak melakukan perzinahan, dia tidak melakukan kemaksiatan, dia tidak mengambil haram. Datang majelis ilmu dihadir. Itulah gambarannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dan bahkan para sahabat Rasulullah SAW susah dicari orang yang miskin. Tapi keberkahannya berbeda. Di sini, kita di Indonesia, luar biasa sekali. Mengejar dunia akan tetapi lupa benar ke akhirat. Benar-benar lupa. Sholatlah kadang sholat. Saking tidak maunya ketinggalan transaksinya, apa yang terjadi? Sholat 5 rakaat dikerjakan dalam jangka 50 detik selesai. 50 detik. 4 rakaat selesai. Takut ketinggalan transaksinya. Luar biasa jemaah sekalian. Kita lahir di dunia ini memang benar-benar luar biasa. Memang lahir dalam keadaan fitrah. Tapi orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang tua, maka perhatikan benar-benar pendidikan anaknya di dalam agama. Orang tua perhatikan benar-benar pendidikan anaknya dalam agama. Bagaimana tarbiyatul aulad, bagaimana pendidikan tarbiyah kepada anaknya dalam agama. Ingat orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Anak dan istrinya, keluarganya, mereka semuanya lupa Allah Subhanahu wa taala. Berat luar biasa sekali pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kita tidak bisa mengetahui jemaah sekalian bagaimana di akhir hayat kita. Bagaimana tatkala kita mau meninggalkan dunia ini? Luar biasa sekali. Bagaimana tatkala kita mau meninggalkan dunia ini? Iya. Sampai-sampai dalam ayat dikatakan, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Sekali-sekali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Perhatikan, sekali-sekali tidak, kata Allah. Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Wa qila man raq, siapa yang mampu menyembuhkan? Siapa yang mampu menolong pada saat itu? Siapa yang mampu menghentikan kehendak Allah Subhanahu wa taala tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan? Wa qila man raq, siapa yang mampu menghentikannya? Maka dikatakan, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ. Pertautan antar satu betis kaki dan betis yang lainnya, pertautannya menunjukkan akan berakhirnya manusia itu di permukaan bumi ini. Akan berakhirnya manusia di permukaan bumi ini. Tatkala mereka meninggalkan dunia ini, mereka semua meninggalkan keluarganya, keluarga yang dicintainya, istri yang dicintainya, anak yang disayanginya, teman yang disayanginya, keluarga yang disayanginya, pangkat yang diagungkannya, pekerjaan yang dimuliakannya, penghasilan yang dibanggakannya, jabatan yang dimuliakannya di hadapan manusia. Tatkala nyawa sudah berada di hati bagi dalam kerongkongan, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq, tatkala semuanya sudah sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mampu menyembuhkannya? Wa qila man raq, siapa yang mampu menyembuhkannya? Siapa yang mampu menahan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jemaah sekalian, tidak ada pertolongan pada saat itu. Tidak ada yang mampu menghentikan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, manusia itu memang benar-benar dalam keadaan merugi tatkala mereka tidak memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Mereka melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka mengetahui. Mereka mengetahui semuanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia benar-benar memahami bahwasanya itu benar-benar perpisahan terakhirnya dengan dunia. Dia mereka tahu. Mereka mengetahuinya dan mengenalnya. Wa dhanna annahu al-firaq, bahwa itulah perpisahan yang sebenarnya, perpisahannya dengan dunia, perpisahannya dengan keluarganya, perpisahannya dengan orang yang dicintai, orang disayangi, pangkat yang dimuliakan, pekerjaan yang dibanggakan. Mereka tahu semuanya. Wa dhanna annahu al-firaq, pada saat itu tidak ada yang mampu menghalangi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka dikatakan, ya, wala saddaqa wa tawalla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan mereka tidak menunaikan salat. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memperingat, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi yang diakuinya sebagai Rasulnya, Nabi yang diakui sebagai Nabinya, Nabi yang dimuliakannya, dia mengatakan bersalawat kepadanya. Namun mereka tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka merendahkan ayat-ayat Allah. Mereka merendahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka menjauhkan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ilah keberadaan mereka. Mereka hidup dalam kedustaan. Mereka hidup dalam kepengahan. Mereka hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Karena yang mereka miliki adalah keagungan tersendiri bagi mereka yang mereka banggakan. Dan mereka tidak menyadari apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya jamaah sekalian, tatkala Allah sudah mengucapkan dalam Al-Qur'an, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa." Tidak ada yang mampu menghalangi apa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia akan meninggalkan dunia. Disinilah manusia akan mengakhiri dunia ini. Apakah di dunia tersebut dia mendapatkan kebaikan, ataukah di akhirat dia mendapatkan juga kebaikan, ataukah di dunia mendapatkan kebaikan namun di akhirat dia mendapatkan kesengsaraan, apakah di dunia mendapatkan kebaikan di akhirat pula dia mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, perhatikan amalan kita, perhatikan ibadah kita kepada Allah, perhatikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berada di dunia dan nantinya kita akan berada kekal selamanya. Kita berada di akhirat, surga atau neraka, kesengsaraan atau kebahagiaan, kebinasaan, azab, ataukah keindahan-keindahan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, ataukah siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan oleh hambanya, diperlihatkan siksaannya neraka, diperlihatkan azabnya api neraka, diperlihatkan mereka, tubuh mereka dicincang, tubuh mereka dihancurkan, tubuh mereka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diciptakannya lagi, kemudian ditumbuhkannya lagi, kemudian disiksa lagi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana ngerinya api neraka. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tampakkan kehebatannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidak yang hebat, tidak ada yang besar, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang paling hebat pengadilan daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, surga atau neraka, neraka atau surga, kebahagiaan atau kesengsaraan, keselamatan ataukah kebinasaan yang mereka dapatkan di akhirat kelak, maka kita tidak bisa mengetahuinya jemaah sekalian. Hanya amalan yang menjadikan bukti kita selama berada di dunia, hanya ibadah, hanya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan tanda-tanda kebaikan apakah kita nanti berada di akhirat dengan kebaikan dari surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah janjikan kepada kita. Kita tidak mengetahuinya jemaah sekalian. Manusia dimasukkan dalam kubur, ditutup kuburnya, langsung datang malaikat Allah Subhanahu wa taala, disiksa, ditanyakan, marabbuka, madinuka, manabiyuka, ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sanggup untuk menjawabnya, karena yang diingat selama dia berada di dunia, karena selama berada di dunia tidak pernah menyebut lisannya memuliakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak pernah menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka melecehkan, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ditanya oleh mereka Allah Subhanahu wa taala, marabbuka, madinuka, manabiyuka, ha ha ha ha, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksaan itu kepada malaikatnya, maka dicambuk oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan gadah, dicambuk dengan gadah atau dengan palu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cambuk ini yang digunakan untuk menyiksa mereka dalam kubur, cambuk ini tatkala dipukulkan ke gunung Uhud, maka hancurlah gunung Uhud itu berkeping-keping, rata seperti tanah, saking kerasnya cambukan dari mereka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jemaah sekalian? Manusia kita tingginya ini berapa? Beratnya ini berapa? Besarnya berapa? Satu kali cambuk tidak berkeping-keping lagi, lebih halus daripada debu, hancur. Gunung Uhud saja dikatakan tatkala cambuk dengan cambuk itu, maka hancur berkeping-keping, rata seperti tanah. Apakah kita seperti itu juga? Lebih dari itu, lebih dari itu tidak ada apa-apa ya jemaah sekalian. Apa yang kita banggakan di dunia? Apa yang kita mau jawab pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikatnya untuk mencabut ruhnya, dan bagaimana ngerinya, siksanya, sakitnya tatkala ruh itu dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang murka, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di kuburan, kuburannya dipersempit. Datanglah seorang yang menghampirinya dengan besar, dengan berbau busuk, menghampiri orang tersebut dan dia bertanya, siapakah engkau? Saya adalah amalanmu selama engkau berada di dunia. Luar biasa jemaah sekalian, kuburannya dipersempit. Kuburannya dipersempit. Adapun orang yang melakukan kebaikan, amalan-amalan selama berada di dunia, maka kuburannya diperluas. Selama dia berada dalam kuburan, maka tak terasa dia merasakan nikmatnya kuburan itu. Dibukakan pintu celah sedikit, dia melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang dibuat oleh manusia di dunia ini tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Mau bagaimana sehebatnya manusia mendesain bentuk nikmatnya, mau meniru bacaan-bacaan nikmatnya, gambaran-gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mau nikmat wanita apa? Mau bagaimana warisannya, makanannya, fasilitasnya? Tidak bisa mengalahkan nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. mereka yang mengelakukan amalan kebaikan selama berada di dunia, dibukakan celah pintu, diperluas kuburannya, dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berkeliling dan melihat keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di dalam kuburan, dia berada di dalam kubur, saking nikmatnya, saking enaknya, tidak terasa jemaah sekalian, seperti orang yang baru menikmati tidurnya satu malam, seperti orang pengantin baru. Adakah pengantin baru tatkala dia tidur bersama keluarganya, istrinya, ya, dia rasakan itu adzan subuh? Susah jemaah sekalian, dan itu mengalahkan kenikmatannya itu, tidak terasa saking nikmatnya surga itu. Itu gambarannya jemaah sekalian. Bagaimana lagi kalau kita melihat tatkala dibangkitkan dari alam kubur, tatkala dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Mereka berkumpul dengan bayangan apa? Matahari itu hanya 1 mil dari atas kepala. 1 mil dari atas kepala. Hancur meleleh. Hancur meleleh. Tidak ada nilainya jemaah sekalian. Itu luar biasanya. Manusia semuanya bergerak dalam kepanikan. Mereka meminta kepada para nabi-nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala agar hisab itu dipercepat. Mereka menghadap ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, dahulunya saya melakukan dosa besar. Saya tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Padahal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke Nabi Isa, mereka datang ke Nabi Ibrahim, semuanya mengatakan saya tidak bisa memberikan apa-apa. Terakhir mereka perintahkan, mintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, ya Muhammad, irfa rasak, ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar hisab ini dipercepat. Akhirnya dikabulkanlah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibukalah hisab itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di mana disitulah penentu nantinya kondisi dan keadaan kita jemaah sekalian. Siapapun di antara kalangan kita, siapapun di kalangan kita, semuanya pasti dan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Manusia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Tidak ada perbedaan di antara kita semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, dikumpulkan dalam satu tempat yang di mana mereka tidak mengenal antara satu sama dengan yang lainnya. Bahkan dikatakan mereka semua dalam keadaan tidak berpakaian, dan tapi mereka tidak saling mengenal saingan antara satu dengan yang lainnya. Si A, walaupun orang tua kalian, walaupun siapapun dia, tidak akan pernah bisa mengenalnya, tidak lupa siapa dia. Walaupun di dunia itu begitu sayang, begitu akrab, tak kala mereka berada di padang mahsyar, saking paniknya, saking ngerinya keadaannya di padang mahsyar, panasnya matahari didekatkan dari kepala hingga 1 mil. Luar biasa jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa saling mengenal di antara satu sama yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Kepanikan yang sangat luar biasa. Semua terlupakan. Tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sedikit gambaran daripada kematian tersebut, sedikit dari gambaran bagaimana neraka, sedikit gambaran bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengharapkan kebaikan, apakah perjalanan kita menuju kampung akhirat tersebut berada di atas kebaikan, berada di atas kemuliaan? Apakah menuju kampung akhirat kita akhiri semuanya sampai di akhirat pun mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, menuju neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'udzubillah. Inilah jemaah sekalian yang benar-benar harus kita perhatikan, harus benar-benar kita pahami bahwasanya perbaiki amalan ibadah kita selama berada di dunia, terkhusus bagaimana penghambaan kita kepada Allah, terkhusus bagaimana pemuliaan kita, ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama berada di dunia. Benar-benar perbaiki ibadahnya, perbaiki salatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki sedekahnya, perbaiki puasanya, perbaiki amalannya, peruntukkan semuanya amalan itu tiada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mampu jemaah sekalian, amalkan ini. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu kalimat mencakup dari keseluruhannya. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sesembelihanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan peruntukkan selainnya. Jangan palingkan ibadah kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Hidup kita, benar-benar kita hidup selama berada di dunia, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita benar-benar kita persiapkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini bukan di atas keislaman. Benar-benar perhatikan keislaman dalam mana tauhid menghambakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan sebenar benarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin, dan sesembelihan kita jemaah sekalian semuanya hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengetahui bagaimana perjalanan kita menuju kampung akhirat, kampung selamanya, tempat kita tinggal kita, tempat kita berada, tempat kita hidup selamanya, ingin mengetahui sengsara atau bahagia, selamat atau celaka, nikmat atau azab, maka perhatikan perjalanannya selama mereka berada di dunia. Perhatikan perjalanan kita, betul-betul amati introspeksi diri kita. 1 menit, 5 menit, 5 jam kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sudah bentuk perlalaian jemaah sekalian. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menunaikan salat 5 waktu, paling tidak di situ luar biasa kita melihat bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengaplikasikan ibadah dengan sebenar-benar ibadah tatkala kita takbir, pahami takbir Allahu akbar, Allah maha besar, bahwa segalanya semuanya kecil, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Kita mengetahui bahwa saja Allah Subhanahu wa taala kita sembah maha tinggi, maha mulia, tinggi di atas langit, di sama Allah berada di atas langit, di atas kursinya sariratul malik. Kita pahami jemaah sekalian, kita sujud lagi, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, sampai kita mengakhiri ibadah salat kita seolah-olah benar-benar kita mampu berkomunikasi, memahami mana ayat demi ayat, ucapan demi ucapan yang keluar dari lisan kita, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami dan memuliakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala hanya dari salat kita. Jika di situ saja jemaah sekalian kita mampu mengamalkannya, kita mampu mengaplikasikannya, maka subhanallah, Allah akan menurunkan keberkahan kepada kita. Paling tidak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar salat kita, pada pekerjaan kita, kita diingatkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Kita jauh, maka Allah sejauh-jauhnya daripada kita, sehingga kita orang yang merugi jemaah sekalian. Oleh sebab itu, selama berada di dunia, maka perhatikanlah ibadah kita, perhatikanlah amalan kita. Kan ada negeri atau kampung yang kekal dan abadi, tempat kita tinggal, di mana akhirat dikatakan khairu wa abqa, walal akhiratu khairu wa abqa, tempat abadi, tempat tinggal kita selamanya jemaah sekalian. Kita menginginkan tempat itu, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, kita memahami surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tempuh jalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siksaannya Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam, maka jauhi yang mengatakan kita ke dalam neraka jahanam wal ya'udzubillah. Pahami semua jemaah sekalian, agama kita adalah agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah kemuliaan agama tersebut dengan benar-benar menanamkan penghambaan dan ibadah kita hanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita peruntukkan segalanya dan tidak ada selainnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan kepada keimanan kita, keislaman kita, keamanan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semata-mata dari kesalahan kami pribadi. Kami hanya memohon ampun dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mulia dan Allah yang Maha besar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ila akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.